Persis, terima kasih Anda masih bersama kami dan silakan SMS pertanyaan Anda di 0816924924 ya. Ini terima kasih banget deh pokoknya Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo dan Yesik FM Jogja Rabu jam 5 sore tongkrongin Pas FM. Ketemu sama Bang Kavi juga. Oke, Bang, ini juga ada pertanyaan nih, mungkin beliau ini seorang karyawan enggak pengen rugi, tetap kerja kantoran tapi bisnis juga mau jalan gitu. Bang Kavi, gimana sih kiat efektif membagi waktu kerja sambilan? Apakah waktu malam harus bisa juga dimanfaatkan dari Pak Wardono? Ya, waktu malam bisa aja Anda manfaatkan gitu loh. Tapi kalau menurut saya, kerja sambilan itu Anda harus pikirkan baik-baik gitu loh. Apalagi kalau Anda sudah berkeluarga, karena jangan sampai mengganggu kehidupan berkeluarga Anda. Jadi nasihat saya itu. Tapi bisa saja ada orang yang misalnya katakanlah ya, kerja sambilan itu tidak memanfaatkan waktu malam gitu loh, tapi memanfaatkan satu hari satu misalnya, bisa aja. Oke. Kadang orang memang ini ya Bang, belum berani memutuskan ya. Artinya kalau kita tadinya awalnya karyawan, terus mau jadi seorang entrepreneur, memang harus kita pilih salah satu, gak bisa dua-duanya. Banyak alasan, ada orang yang berpikir, ah gue nyambi dulu gitu loh, terus kemudian iseng-iseng gitu loh. Terus kemudian dia berpikir kalau nanti udah hasilnya sudah mantep, bagus, baru dia berhenti dari bekerja dan menjadi entrepreneur 100%. Alasannya banyak sekali, bervariasi dan sangat pribadi sekali. Jadi kalau menurut saya sih, apapun yang works ya, apapun yang berhasil untuk Anda, kerjakan saja. Oke. Tadi sudah kita jawab ya untuk Pak Agus, kalau bicara dari sisi faktor laki, dari hoki itu selalu mengikuti ya Bang ya, dari bisnis-bisnisnya. Nah mungkin bisa diulas kembali nih Bang, 6 modal dalam bisnis sendiri yang perlu dibutuhkan oleh seorang entrepreneur. Pertama, pasti Anda tidak mungkin berbisnis tanpa uang sama sekali. Harus ada, walaupun sekecil apapun, satu. Tapi uang bukanlah sesuatu yang mutlak gitu loh. Anda masih membutuhkan network, atau yang tadi dikatakan relasi gitu loh. Anda membutuhkan network. Terus kemudian ketiga, diri Anda sendiri gitu loh. Itu adalah modal yang paling bagus. Terus kemudian Anda juga harus punya smart gitu loh, bagaimana untuk punya perhitungan yang bagus di bisnis. Itu adalah modal, perhitungan adalah modal yang sangat penting gitu loh. Terus kemudian Anda juga harus punya modal misalnya terhadap reputasi Anda gitu loh, kalau reputasi Anda bagus gitu loh. Dan yang terakhir adalah modal keberanian gitu loh. Oke, kira-kira itu. Kalau sampai meleset satu, jadinya pincang ya Bang? Nggak bagus dalam bisnis atau gimana Bang? Kalau salah satu itu tidak ada, bukan berarti tidak bisa berbisnis, ada saja. Tapi kemungkinan besar ada hal-hal perhitungan lain gitu loh. Jadi misalnya gini, kalau Anda tidak memiliki modal keberanian, mungkin bisnis Anda bisa berkembang, tapi berkembangnya lama misalnya gitu. Oke, okay. Nah kemudian kalau apa lagi nih Bang? Tadi sudah ya. Kalau kemudian, nah ini, saya ingin buka usaha tapi bingung. Karena usaha itu sama dengan lokasinya, dan lokasinya dekat dengan orang yang saya kenal. Mungkin Bang Kavi ada solusi gimana? Ya gampang. Jangan dekat-dekat sama orang yang kenal. Kebrak. Kalau dia juga pengennya di situ? Ya, bagaimana ya? Atau Anda jalan terus, acuh aja sama orang yang Anda kenal. Karena tadi itu ya, dalam bisnis kan memang... Ya udah, berani bertarung gitu ya Bang ya. Oke, tinggal Pak Purwanto mau pilih yang mana nih, mau berani maju apa enggak gitu. Ya wes Bang, sepertinya itu. Tapi mungkin sebelum aku informasikan siapa yang beruntung sore ini, apa lesson to learn yang bisa diambil dari 6 modal bisnis ini Bang? Ya jadi, kalau menurut saya, uang bukanlah modal yang paling mutlak. Seringkali orang berpikir bahwa kalau gak ada uang, gak bisa berbisnis. Anggapan itu jelas salah, karena untuk berbisnis Anda masih perlu modal-modal yang lainnya selain uang. Siap. Oke, mitra bisnis, jangan lupa uang bukan segalanya, itu modal awal, hanya 1/6 kalau dari Bang Kavi ceritakan tadi ya. diingat-ingat nih, Anda harus ada duit memang iya, tapi juga perlu network, intelijen, diri Anda sendiri secara skill, reputasi Anda, dan juga keberanian Anda untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Oke, selamat untuk Bapak Jay Wardono dan juga Bapak Toto ya, nanti kita akan informasikan di 087810 dan 081318 Pas FM yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan hadiah-hadiah dari Kavis Break. Dan Bang Kavi, terima kasih sudah datang di studio Pas FM, sukses terus untuk bisnis saya Bang. Ya. Sampai jumpa. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si yang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavis Break.